tak banan di dalam hati, bak rasa niai indah kalan suang hoi tagah de adi nan karen juo. Lama jolam deh yura kena tak jadi juang.